Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah berikutnya kita lanjut dengan pembahasan kitab Adabul Mufrad. Nah. Akhir pembahasan kita dari kitab Adabul Mufrad adalah sampai pada hadis atau sampai pada bab ma yaqulu lil maril, apa yang mestinya diucapkan untuk orang yang sakit. Memasuki hadis kedua kalau tidak salah dari bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Mu'alla qala haddathana Abdul Aziz ibn Mukhtar qala haddathana Khalid an Ikrimata an ibn Abbas anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu qala wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha dakhala ala maridin ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insya'allah. Qala dhaka tahurun kalla bal hiya humma tafur aw tathur ala shayhin kabir tuzayyiruhu al qubur. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa na'am idan. Sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Hadis ini pernah kita lewati sebelumnya, namun karena berhubungan dengan bab maka diulang kembali penyebutannya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Disebutkan dalam hadis itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang A'rabi, Arab Badui, yang kala itu sedang sakit tentunya. Karena enggak mungkin ada bahasa menjenguk kalau tidak sakit. Kalau cuma sekedar berkunjung seperti yang sudah diingatkan sebelumnya, maka bahasanya adalah ziarah. Ya, bahasanya adalah ziarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, menjenguknya. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menjenguk orang sakit maka beliau mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa. Tahurun insyaallah, sakitmu ini akan membersihkan dosamu insyaallah jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ini salah satu kalimat yang biasa diucapkan oleh beliau saat beliau menjenguk orang sakit. Ya. Paling tidak ketika kita menjenguk orang sakit kita mengucapkan kalimat ini. Lebih baik lagi kalau kita juga membaca doa-doa lainnya, ya. Tapi kalaupun tidak, hanya kalimat ini juga sudah apa? Cukup, ya. La ba'sa tahurun insyaallah. Qala dzaka tahur. Kalla. Kata si A'rab yang sedang sakit itu, penyakitnya bukan tahur. Tapi penyakit yang menimpaku adalah thumma tafur. Demam yang sangat tinggi, bukan tahur. Ini A'rabi enggak paham. Dikiranya Nabi mengatakan kepadanya enggak apa-apa, ini cuma tahur saja. Padahal maksud Nabi adalah mendoakan. Enggak masalah. Ini penyakit yang kamu derita itu bisa menjadi pembersih dari kesalahanmu. Namun salah tangkap. Si A'rabi mengatakan bukan tahur tapi thumma tafur. Ini penyakit demam yang tinggi. yang menimpa orang yang sudah tua renta, ya, yang akan mengantarnya, yang akan mengantarkannya ke kuburan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau berpanjang kata dan gak mau debat. Beliau cukup mengatakan na'am idzan. Kalau begitu ya sudah, iyalah. Ya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Soalnya ini bukan makom debat. Bukan makom debat. Masa orang sakit diajak debat? Ya kan? Gak bisa orang sakit diajak debat. Jadi, kita ketika menjenguk orang sakit, kita harus lebih banyak mengalah. Cukup iyahkan saja. Ya. Kalau misalnya dia mengatakan, insya Allah kan saya besok pulang ke rumah kan, tidak di sini lagi, kalau dia sedang di rumah sakit. Kita bilang, iya insya Allah. Jangan, belum, diperiksa aja belum. Kalau seperti ini, kasihan yang sakit, ya gak? Kalau yang sakit bilang, insya Allah saya akan pulang besok ke rumah. Iya. Walaupun memang belum diperiksa. Ya siapa tahu, atas kehendak Allah, ya kan? Tinggal diiyahkan saja dan tidak salah. Kita tidak berdosa, kita tidak PHP. Ya. Benar apa yang kita katakan? Iya, insya Allah. Nabi SAW betul-betul sangat bijak sikapnya. Menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Dan inilah yang membuat beliau dicintai. Bukan saja dicintai oleh kawan, tetapi juga dicintai oleh lawan. Itu uniknya. Disitulah uniknya. Yang namanya lawan biasanya enggak pernah ya mencintai, ya kan? Menyayangi lawannya. Pasti memusuhi. Ya. Dan yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana bisa mencelakakannya. Tapi Nabi SAW tidak demikian. Hatta lawan membenarkan, mengakui. Mengakui bagaimana jujurnya Nabi. Ya. Mengakui. Orang Yahudi sangat percaya kalau Nabi SAW itu jujur. Makanya ketika khilaf dengan si orang munafik, orang Yahudi lebih memilih siapa? Nabi Muhammad, padahal musuhnya saat itu. Ini. Memang beliau adalah manusia pilihan Allah Azza wa Jalla. Nah. Berikutnya babun ma yujibul mariyah. Bab jawaban orang yang sakit. Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ahmad bin Yaqub qala haddatsana Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id an abihi qala dakhala al-Hajjaj 'ala ibni Umar wa ana 'indahu faqala كيف هو؟ قال صالح. قال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. يعني الحجاج. Diriwayatkan Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yaqub, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id dari ayahnya Sa'id bin Amr. Ia mengatakan dakhala al-Hajjaj ala ibni Umar wa ana 'indahu. Hajjaj suatu ketika masuk menemui Ibnu Umar. Wa ana 'indahu, dan saat itu aku ada di sisinya. Wa qala kaifa huwa? Qala salih. Kemudian Hajjaj bertanya, Kaifa huwa? Bagaimana dia keadaannya? Qala salih. Dia menjawab salih. Qala man asabaka? Kemudian Ibnu Umar ditanya, siapa yang membuatmu sakit? Qala asabani man amara bihamli silahi yaumin la yahillu fihi hamlu. Yang membuatku sakit adalah orang yang telah memerintahkan kepadaku untuk membawa senjata pada hari yang sebenarnya tidak dihalalkan untuk melakukan hal tersebut. Faidah dari hadis ini adalah bahwa orang yang sakit boleh mengutarakan hal-hal yang membuatnya sakit. Boleh mengutarakan hal-hal yang membuatnya sakit. Misalnya, kita berkunjung, menjenguk orang yang sakit, kemudian kita tanya, kenapa kok bisa seperti ini? Maka orang yang sakit boleh menjawab, qadarullah ma syaa fa'al, saya tadi begini, begini, begini. Akhirnya, jadilah seperti ini. Gak jadi masalah. Betul, segala sesuatu atas kehendak Allah Azza wa Jal, tapi bukan tanpa sebab itu terjadi. Ya. Ada orang yang BAB-nya sering. Terus. Ya. Sering BAB-nya. Apaan saja, sampai mencret gitu ya. Ditanya, kenapa kamu seperti ini? Jawab, qadarullah, tadi saya makan ini. Boleh, gak jadi masalah. Betul, semuanya terjadi atas takdir Allah. Tapi takdir Allah terjadi itu dengan sebab. Takdir Allah terjadi dengan sebab. Jadi tidak salah. Dan ketika mengatakan sesuatu yang menjadi sebabnya, itu bukan berarti mencela. Ya. Bukan berarti mencela penyebabnya. Misalnya qadarullah, saya tadi makan sambal terlalu pedas, cabenya terlalu banyak misalnya. Ini tidak mengandung artian bahwa kita mencela makanan itu, mencela sambal, mencela cabe, enggak. Kita hanya menyebutkan salah satu sebab yang menyebabkan sakit. Berikutnya ada dua bab kita lewati karena masing-masing hadis yang disebutkan di bab tersebut dhaif, lemah. Kemudian berikutnya babun man kariha lil aid an yanzura ila al fuduli min al bait. Bab makruh, tidak disukai orang yang menjenguk, kemudian memantau, mengintip isi rumah orang yang dijenguk. Karena tidak semua orang yang jenguk itu baik. Ada orang yang menjenguk tapi punya niat apa? Jahat. Ya. Ingin tahu. Selain memang ingin menjenguk si penghuni rumah yang sedang sakit, juga ingin tahu kondisi dan isi apa? Rumahnya. Maka harus diperhatikan bagi setiap orang yang hendak menjenguk orang sakit yang ada di rumahnya, untuk tidak nakal matanya. Jangan sampai nakal matanya. Ya. Lurak, lirik ke setiap sudut rumah. Komo berijeng lihat-lihat kamar mah. Ya. Gak boleh. Nah. Ada sebuah riwayat di sini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala hadatsana Ali bin Hijrin, qala akhbarana Ali bin Mishar anil Ajlah an Abdullah ibn Abil Hudayl Qala dakhala Abdullah ibnu Mas'ud ala maridin ya'uduhu wa ma'ahu qawm. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abil Hudail. Ia mengatakan sahabat Abdullah bin Mas'ud bersama dengan beberapa orang lainnya menjenguk orang sakit di rumahnya. Wa fil baiti imra'atun. Sedangkan di rumah orang yang sakit itu ada istrinya. Fa ja'ala rajulun minal qaum yanzuru ilal mar'ah. Ada seseorang dari rombongan yang bersama dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud itu yang melirik, melihat, memperhatikan istrinya. Faqala lahu Abdullah, maka melihat itu sahabat Abdullah bin Mas'ud kemudian berkata kepadanya, lawin faqa'at 'ainuka kana khairan laka. Seandainya matamu ini lepas dari tempatnya, itu jauh lebih baik bagimu. Ya. Ini teguran yang keras dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Pelajarannya yang bisa kita ambil adalah ketika kita hendak mengajak orang lain untuk menjenguk orang sakit di rumahnya, maka ajaklah orang-orang yang baik. Jangan sembarangan. Jangan bebas ngajak teman, ayo kita jenguk ke rumah fulan. Karena bisa jadi ada orang-orang yang memang nakal. Curi-curi pandang. Seperti yang di sini. Kejadian. Ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan beberapa orang menjenguk orang sakit. Ada di antaranya satu orang yang curi-curi pandang. Melihat perempuan, melihat wanita. Sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud marah. Karena banyak orang yang suka mencuri-curi pandang memang. Jangankan dalam kondisi menjenguk. Tidak pun sering. Banyak yang melakukan hal yang seperti itu. Mengintip, mengintai dari kejauhan. Karena rumah berhadapan, ya kan? Akhirnya setiap hari kacanya dibuka supaya bisa memantau, melihat. Kenapa sahabat Abdullah bin Mas'ud sampai mengatakan kalau seandainya matamu lepas dari tempatnya itu jauh lebih baik bagimu? Karena mata ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk sesuatu yang berbau kemaksiatan. Makanya lebih baik copot, lepas matamu dari tempat. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, melihat, mengintip ya, isi rumah orang lain, ini tidak saja diharamkan, dilarang bagi orang yang sedang menjenguk, tapi secara mutlak ya, secara mutlak haram, secara mutlak tidak boleh. Hal yang dibenci. Jangan sampai, kalau saya kan posisinya tidak sedang menjenguk, cuma kebetulan saja lewat di depan rumahnya, pantau muka, jadi reret seetik. Sedangkan dalam hadis, itu kan yang menjenguk. Tidak. Mutlak gak boleh. Mutlak tidak diperbolehkan. Karena kalimatnya adalah ru'yatul fudul, melihat isi rumah orang lain. Nah, bahkan dalam hadis kan disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau sampai ada orang yang mengintipmu, ya kan, ada orang yang mengintipmu sedang engkau berada di dalam rumah, kemudian engkau lempari dia dengan kerikil, dengan batu, lalu melukai apa? Matanya, maka itu tidak jadi dosa bagimu. Kita sedang di rumah, ada orang yang ngintip. Kita tahu. Jelas yang namanya ngintip itu enggak pakai izin, ya kan? Enggak ada orang datang afwan mau ngintip sebentar. dia bukan ngintip namanya. Orang yang ngintip itu jelas tanpa izin, tanpa diketahui oleh orang yang sedang diintip. Ya kalau kita di rumah, kemudian tiba-tiba kita tahu ada orang yang mengintai atau masuk tanpa izin lah katakan, kemudian kita lempari dia dengan sesuatu hingga melukai matanya, maka kata Nabi, tidak ada dosa bagimu. Enggak ada dosa. Ya. Karena orang itu telah melakukan sesuatu yang melanggar. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dengan tegas mengatakan, "Falaisa 'alaika junah." Kamu enggak dosa. Walaupun kamu melukai apa? Matanya. Ya. Jadi tidak akan dicatat sebagai tindak pidana. Qala haddatsana Abdullah bin Shalih wa ibn Yusuf qala haddatsana Laits qala haddatsana Yazid ibn al-Had an Amr maula al-Muttalib an Anas qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqulu qala Allahu 'azza wa jalla idzab talaituhu bihabibataihi yuridu 'ainai thumma sabara 'awwadtuhu al-jannah. Diriwayatkan dari sahabat Anas, ia mengatakan bahwa saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jal telah berfirman, apabila ada orang yang aku kehendaki sakit kedua matanya, Allah timpakan penyakit ke kedua matanya, kemudian dia bersabar, maka awadtuhul jannah, aku akan menggantikannya dengan surga. Jadi kalau kita sakit mata, bersabar, bersyukur dan bersabar, tinggal diobati saja, ya kan? Dan kita bersabar, tidak perlu berkeluh kesah, karena Allah akan menggantikannya dengan apa? Surga. Ya. Allah akan menggantikannya dengan surga. Dan ini adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira ditujukan kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang menderita sakit apa? Mata. Ya. Ini perlu untuk kita sebarkan. Karena kalau riwayat-riwayat yang seperti ini kita sebarkan, itu artinya kita telah melakukan sebuah andil untuk menyemangati dan menyenangkan orang yang sedang sakit matanya. Dan membuat senang orang lain dalam keadaan apapun dia, itu kan disunahkan. Apalagi kalau dalam keadaan sakit, kita bikin senang dia. Ini sunnah. Orang sakit itu butuh dihibur. Dan kita menghibur dengan cara-cara syar'i. Allah Azza wa Jal berfirman, kalau aku timpakan sakit pada kedua mata seseorang, kemudian dia bersabar, maka aku akan menggantikannya dengan surga. Jadi tidak perlu keluh kesah, ya. Tidak perlu marah-marah. Nah, dan sakit mata memang cukup membutuhkan kesabaran yang tinggi, ya kan? Mata jadi tidak nyaman, digunakan untuk melihat apapun. Bangun tidur rapet, ya kan? Butuh air hangat untuk apa? Mencucinya. Ya, itu sakit mata. Sekedar merah itu sudah mengganggu, ya kan? Merah sedikit itu mengganggu. Nah, apalagi kalau yang qadarullahu masya'a fa'al sakit matanya parah. Sakit mata dalam bentuk apapun itu ternyata membuahkan pahala. kalau orang yang menderitanya bersabar dan ikhlas berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan pada dasarnya semua penyakit itu akan menggugurkan apa? Dosa. Tapi ada penyakit-penyakit tertentu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ternyata kalau diterima dengan penuh kesabaran itu akan membuahkan pahala yang besar. Seperti demam misalnya, secara khusus disebutkan nasnya. Sekarang sakit apa? Mata, secara khusus disebutkan apa? Nasnya. Jadi ini hal yang penting untuk kita perhatikan. Qala haddathana Khattab, qala haddathana Ismail an Thabit ibn Ajlan وإسحاق بن يزيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ثابت عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا ابن آدم إذا أخذت كريمتيك فصبرت عند الصدمة واحتسبت لم أرض لك ثوابا دون الجنة. Datang kali ini riwayat dari Abu Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai ibnu Adam, wahai ibnu Adam, idza akhadtu karimataika, kalau aku timpakan penyakit pada kedua matamu, fasabarta inda sadmati wah tasabda, kemudian engkau sabar dari awal, ya, engkau sabar dari awal ketika engkau tertimpa sakit di matamu, wahtasabda, dan engkau berharap pahala, lam ardo laka thawaban dunal jannah, maka aku tidak akan memberikan pahala kepadamu kecuali surga. Ya, aku enggak akan berikan pahala kepadamu kecuali surga. Jadi intinya sabar. Intinya apa? Sabar, kemudian ihtisab, berharap pahala. Selanjutnya babun aina yaqudu al-aidu. Bab di manakah posisi duduk orang yang menjenguk yang sakit. Qala haddatsana Ahmad bin Isa qala haddatsana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Amr an Abdi Rabbi Ibnu Sa'id qala haddatsani Al-Minhal Ibnu Amr an Abdullah ibn Al-Harith an Ibni Abbasin qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza 'ada al-marid jalasa 'inda ra'sihi ثم قال سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. Dalam bab ini pertama Imam Bukhari menyebutkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menjenguk orang sakit maka beliau duduk di dekat apa? Kepalanya. Ya, ini sudah pernah lewat bersama kita. Kalau kita menjenguk orang sakit maka posisi duduk kita upayakan di dekat apa? Kepalanya. Dan itu yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat Ibnu Abbas membuka hadis ini dengan kalimat kanan Nabi. Karena itu menunjukkan istimrar, ya, menunjukkan apa? Istimrar, sesuatu yang berlalu yang selalu dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi'il madhi, ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ini menunjukkan kebiasaannya. Kalau menjenguk orang sakit maka beliau duduk di sisi kepalanya. Kemudian apa setelah itu yang beliau lakukan? Beliau mengucapkan 7 kali berulang-ulang kalimat as'alullahal azim rabbar arsyil azim an yashfiyaka. As'alullahal azim, ya Allah, aku memohon ya kepadamu zat yang maha agung, Rabbal arsyil azim, Rabb pemilik arsy yang agung, an yashfiyaka, agar Allah menyembuhkan. Ini dibaca 7 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berulang. Mudah dihafal. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, an yashfiyaka. Selain dari yang pertama kita baca, la ba'sa tahurun insyaallah. Kalau ini biasa dibaca saat kita meruqyah. Ruqyah orang yang sakit, boleh kita baca ini. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, an yashfiyaka. 7 kali berulang terus. Dan banyak subhanallah doa-doa ruqyah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita. Ini patut untuk kita coba. Bukan hanya dicoba, diamalkan untuk diri kita sendiri dan juga untuk saudara-saudara kita. Insyaallah ini akan sangat membantu, selain mungkin dengan obat-obatan yang sifatnya apa? Medis. Selain itu juga kita tidak boleh mengesampingkan bacaan-bacaan apa? Ruqyah. Jangan sampai kita kesampingan, jangan sampai kita lupakan. Banyak ya kan? Nah, ada yang dibaca 7 kali, itu banyak. Al-Fatihah juga bisa, kemudian Mu'awwidzat, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian Qul huwallah, ayat kursi, semuanya bisa kita baca. Itu untuk apa? Ruqyah. Kemudian Bismillah 7 kali, ya kan? Bismillah, Bismillah, Bismillah 7 kali, itu juga sama. Kemudian juga ruqyah bismillahilladzi yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini bisa dibaca dan ini sangat bermanfaat sekali ketika ada anak kecil yang nangis di malam hari. Sering kan ada anak kecil yang tiba-tiba ngamuk di malam hari. Wah, nangis enggak jelas penyebabnya apa. Ini bisa kita baca. Ya. Ini yang bisa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwas samiul 'alim. Kemudian kita tiup apanya? Keningnya. Ya, kita baca mungkin 3 kali, kita tiup kening. Insyaallah biiznillah selesai nangisnya. Ada juga ruqyah yang diajarkan supaya seseorang terutama wanita mudah dalam melahirkan. Ada lagi susah-susah melahirkan, ya kan, karena perjuangannya sangat berat. Kita sih gak ngerasain. Ibu-ibu, umahat yang merasakannya. Cuma, kalau ngelihat sekilas kan berat sekali, ya gak? Nampak berat. Bisa dibantu dengan ruqyah. Selain apa? Medis. Ruqyah. Cobalah antum baca surat Al-Zalzalah. Surat apa? Al-Zalzalah. Hafal semua kan? Pendek kok. Bacalah itu. Kalau enggak percaya, amalkan. Alhamdulillah, ana sudah mengamalkan ini. Dan subhanallah, atas pertolongan Allah mudah. Atas pertolongan Allah mudah. Ini ana baca dari uraian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Itu surat itu bisa jadi ruqyah untuk memudahkan wanita ketika akan melahirkan. Kita baca dan yang bersangkutan juga mesti membaca. Ya. Atau kalau mau ditambahkan ruqyah-ruqyah yang lain juga boleh. Ya. Boleh. Bacaan-bacaan lainnya. Ya. Bacaan-bacaan yang lain selain dari surat Al-Zalzalah ini. InsyaAllah bermanfaat. Ya. InsyaAllah bermanfaat. Biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa ibu-ibu yang melahirkan. Ibu-ibu yang melahirkan di sana, di kampung, di Tasik, tetangga. Ditunggu dari pagi sampai siang itu susah lahiran. Sampai keluarganya panik. Wah, gimana caranya? Kalau dokter sih ya gampang aja kan, tinggal disesar kan gitu. Kalau susah nggak keluar-keluar gini-gini. Akhirnya ya datang ke rumah minta doa. Oh, tolong doakan gini-gini. Bawa air biasa kan. Alhamdulillahnya masih gratis, belum berbayar. Akhirnya ada doa. Salah satu yang dibaca surat Az-Zalzalah itu. Selain dari apa rukyah-rukyah yang lainnya. Bismillah. Mudah-mudahan apa proses lahir kelahiran cepat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biiznillah. Biiznillah, setelah minum itu air itu air ruqyah, tidak lama langsung pembukaan begitu cepat dari satu awalnya langsung sampai 12 langsung keluar. Alhamdulillah. Iya. Sampai kaget itu si apa dokter. Loh, kok bisa? Alhamdulillah. Ya. Ada lagi. Ini posisi bayi dalam keadaan sungsang ya. Dalam keadaan sungsang. Sementara proses melahirkan sebentar lagi. Bingung. Wah, gimana? Minta lagi datang ke rumah. Ah, Pak Ustaz, minta air lagi. Oh ya, sudah. Bismillah, mudah-mudahan ya. Doakan. Sama ruqyah yang dibaca, enggak berbeda. Biiznillah. Setelah diminum, tiba-tiba terjadi apa di perutnya itu gerakan gitu. Terus di USG ternyata posisinya sudah tepat untuk lahiran. Akibatnya ikhwan fillah rahimakumullah, sekarang ini sedikit-sedikit yang sakit, demam, sakit sampai melahirkan datang semua bawa ini ke rumah. Ustaz minta ini, la ilaha illallah. Hai. Untung masih gratis, belum berbayar. Namun yang jelas insyaallah kalau kita yakin biiznillah semua terjadi. Ada yang sakit, demam, panas, Ustaz apa minta ruqyah gini-gini. Bacakan. Anak enggak meruqyah datang enggak? Udah lewat air saja. Ruqyah sudah minumkan saja. Minuman sembuh. Biiznillah. Sembuh. Sembuh. Karena banyak yang sembuh, akhirnya itu akibatnya. Ini juga yang jadi masalah akhirnya, ya kan? Tapi kita juga tidak meladeni semua yang datang. Kadang kita arahkan saja, sudah baca saja, baca-baca sendiri ya, Pak. Orang mau lahiran, belum apa-apa baru dibawa ke rumah sakit, sudah minta doa. Ana bilang, enggak perlu seperti ini, sudah lahiran dengan proses yang normal, biarkan saja, toh belum ada terjadi apa-apa. Jadi efeknya seperti itu akhirnya. Cuman kan setidaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwa ruqyah-ruqyah itu betul-betul bermanfaat. Betul-betul bermanfaat. Dan kita harus yakin hal itu. Nabi SAW melakukannya. Para sahabat melakukannya. Beruqyah. Dan itu manfaatnya luar biasa. Nah. Kita lanjutkan kembali. Jadi Nabi membaca 7 kali as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyaka fa in kana fi ajalihi ta'khirun rufiya min wajaihi. Kalau seandainya masa ajalnya diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala rufiya min wajaihi, maka akan disembuhkan dari rasa sakitnya. Dengan apa? Dengan adanya bacaan tadi. قال حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن عبد الله ذهبت مع الحسن إلى قتادة نعوده فقعد عند رأسه فسأله ثم دعا له قال اللهم اشفي قلبه واشفي سقمه. Dari Rabi bin Abdullah ia berkata, saya pergi bersama dengan Hasan menuju kediaman Qatadah, kita sama-sama menjenguknya. Kemudian Al-Hasan duduk di sisi kepalanya. Di sisi kepala Qatadah. Kemudian mendoakannya. Isi doanya, Allahumma shfi qalbah. Ya Allah, sembuhkanlah hatinya. Wasfi saqmahu. Dan sembuhkan apa? Penyakitnya. Nah. Insya Allah sementara kita cukupkan saja sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di kesempatan lainnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.